Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Di dalam kesempatan ini insyaallah kita ambil waktu sebentar yang sebetulnya rencananya tadi malam atau apa namanya di waktu yang lain, cuman Allah alam saya anggap mungkin juga sebagai busra, sebagai kabar gembira bagi ikhwan salafiyin. Bukan hanya kita di sini, tapi seluruh salafiyin. Saya punya pendapat untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan sekarang di majelis ini. Fanaqullah rahim wa rahimakumullahu jami'a. Di hari Senin dan Selasa kemarin, alhamdulillah, sebagian asatidzah berkumpul dan bermusyawarah di Cirebon, atau mungkin lebih tepatnya sebetulnya di saya tempatnya di masuk ke Kabupaten Kuningan. Dua hal yang inti yang kita dapatkan. Yang pertama adalah rencana daurah masyayikh, daurah para ulama kita insyaallah di Yogyakarta dan beberapa kota yang lain. Dan yang kedua adalah fawaid dari umrah dan kunjungan para asatidah ke Yaman, para ulama di Yaman dan di Saudi Arabia. Walhasil ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari musyawarah kemarin adalah himmah, semangat para asatidzah untuk dakwah ini. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan juga sebagian mereka biaya. Untuk hadir bermajelis musyawarah untuk kepentingan dakwah ini. Yang paling jauh hadir setelahnya di sini Al-Ustaz Askari Abu Karimah, kemudian juga yang hadir di antaranya adalah Al-Ustaz Luqman Babdu. Kalau dari Malang Al-Ustaz Usamah dengan Ustaz Ahmad Hakim. Kemudian dari Solo beberapa orang, Ustaz Ayif, Ustaz Muhtar, Ustaz Muhammad Irul Harith. Kemudian dari Jogja, Ustaz Berjabar. Kemudian Ustaz Abdul Haq, Ustaz Abu Ishaq. Kemudian dari Pemalang, Ustaz Abdul Somad. Kemudian dari Cirebon beberapa saudara. Yang pertama Ustaz kita semua, Ustaz Muhammad. Bahkan subhanallah, ketika kita datang, ketika itu kita Ustaz Usama, kemudian Ustaz Abdul Somad, Ustaz Askari, yang berkesempatan menjemput, lu ajarkan kita untuk tawadu, menjemput kita ketika itu beliau Ustaz Muhammad dan buat wasatid yang lain, Ustaz Helmi, Ustaz Mahmud. Subhanallah, wa nabillah rahimah wa rahimahkumullah. Dua hari dalam majlis yang penuh kehangatan keakraban, kita lihat di antara para asatidah diskusi, sehingga disimpulkan insyaallah daurah di Bantul tanggal 23, kemudian 24 untuk umumnya, dan setelah itu kemudian juga akan ada daurah di beberapa kota di Palu, mungkin di Balikpapan, di Purbalingga, dan mudah-mudahan nanti di Banten, Tangerang. Hadirin rahiman rahimakumullah jami'a. Itu yang kedua yang harus kita contoh dari mereka, para ustaz kita. Semangat bermusyawarah, ya, menerima pendapat, masukan dari yang lain. Ya, dan kemudian sesi yang kedua adalah masalah beberapa faedah yang disampaikan para saudagar, ya, antaranya Ustaz Luqman, Ustaz Qamar, Ustaz Muhammad, dan tentunya sebagian yang tidak bisa saya sampaikan di sini, sebagian mungkin insyaallah bisa saya sampaikan di sini. Di antaranya adalah pertanyaan Ustaz Luqman kepada Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala. Nah, tentang masalah idah radio, yang jadi masalah di kita, radio roja dan semisalnya, radio-radio yang di situ dikelola oleh Hizbiyin yang pengisinya Turafiyin, Hasani, Turafi. Bagaimana pendapat antum Syekh tentang masalah radio seperti ini? Iya, sama seperti yang pernah kita dengarkan dari Syekh Abdullah dulu, yang dia kata Syekh tidak boleh, tidak boleh bagi salafiyin, tidak boleh bagi salafiyin, tidak boleh bagi tulabul ilmi, para penuntut ilmu, untuk mendengarkannya. Tidak boleh bagi para salafiyin dan tulabul ilmi untuk mendengarkannya. Dan juga tidak boleh bagi para da'i untuk mendengarkannya. Illa, kata Syekh, kecuali dia mendengarkan untuk membantahnya. Kecuali dia dengar untuk membantahnya. Kemudian salah-salah obrolan yang penuh kehangatan kekerabatan tersebut juga Ustaz Muhammad bikin faedah juga ketika beliau berkunjung. Nah, ke Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala, dia bertanya tentang masalah doroh-doroh yang diadakan oleh Hizbiyyin yang mengundang sebagian ulama Ahlus Sunnah, apakah boleh bagi Salafiyin untuk menghadiri muhadarah-muhadarah ceramah-ceramah mereka yang panitianya adalah Hizbiyyin. Nah, yang kesimpulannya kata Syekh Abdullah Ta'ala, kalau al-qa'imin, kalau seandainya panitianya adalah mereka Hizbiyyin, kemudian yang hadir juga bercampur banyak mereka, kata beliau, la tukfir sawadahum, jangan kamu perbanyak jumlah mereka, jangan hadir, jangan kamu memperbanyak jumlah mereka. Itu diantara faedah yang kita dapat dari Ustaz Luqman dan Ustaz Muhammad hafizahumullah ta'ala. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah jami'a. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas dari sekarang kita bersiap-siap, pada saat itu subhanallah sudah dengan segala kemampuan yang bisa mereka lakukan, bermusyawarah, iya, meluangkan waktu, memikirkan untuk kemaslahatan dakwah ini dan untuk acara dakwah ini. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita bantu. Kita bantu yang bisa kita lakukan. Ya, kemudian juga kita manfaatkan kedatangan masyayikh, kedatangan para ulama Ahlussunnah, kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita hadir di majlis-majlis mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.